Kemudian kita langsung lanjut kepada bab yang nomor 10. Bab nomor 10, bahasa Arabnya itu babu ma ja'a fi dzabhi ghairillahi. Bab tentang apa-apa yang datang dalam masalah menyembelih untuk selain Allah. Babnya itu tentang apa-apa yang datang dalam masalah menyembelih untuk selain Allah. Pertanyaan anak, hukumnya apa menyembelih untuk selain Allah? Ada enggak dijelaskan di sini? Kalau yang sebelumnya, yang dua bab sebelumnya, tiga bab sebelumnya, minas syirki, termasuk kesyirikan, menggantungkan jimat. Ya enggak? Termasuk kesyirikan, itu namanya hukum. Berarti menggantungkan jimat adalah syirik. Babnya disebutkan syirik menggantung jimat. Nah, kalau ini babnya itu bab tentang apa yang datang dalam masalah menyembelih untuk selain Allah. Apa hukum menyembelih untuk selain Allah? Enggak ada di sini. Syekh tidak menjelaskan hukum menyembelih untuk selain Allah. Tapi yang Syekh jelaskan di sini adalah dalil. Jadi makna bab ini begini dia. Dalil tentang hukum menyembelih untuk selain Allah. Itu makna babnya. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Penulis itu tidak menyebutkan hukum. Hanya menyebutkan dalil. Tujuannya agar penuntut ilmu itu terbiasa bermuamalah dengan dalil. Ketika kita menemukan dalil, oh dalil ini ngarahnya ke sini hukumnya. Itu namanya istidlal. Cara berdalil itu harus dilatih. Kalau enggak dilatih kita enggak bakalan bisa. Syekh cuma menyebutkan judul saja, apa-apa yang datang tentang menyembelih untuk selain Allah, apa hukumnya? Disebutkanlah dalil oleh penulis, enggak dijelaskan hukumnya apa? Cari sendiri antum. Paham enggak? Kita disuruh nyari sendiri hukum menyembelih untuk selain Allah. Itu namanya mendidik para penuntut ilmu untuk terbiasa dengan dalil dan paham cara istidlal, mengambil hukum dari sebuah dalil. Paham enggak? Paham antum? Assalamualaikum. Jadi, judul bab ini ngarahnya kepada dalil. Berarti isinya nanti adalah dalil-dalil tentang menyembelih untuk selain Allah. Hukumnya apa? Simpulkan sendiri. Nah, nanti kita akan sama-sama menyimpulkan. Kemudian, fidzabhi li ghairillah, untuk selain Allah. Untuk siapa selain Allah itu? Nah, kalau disebutkan selain Allah, berarti untuk seluruh makhluk selain Allah. Baik makhluk yang mulia, para nabi, para rasul, para malaikat, para wali, orang-orang yang beriman. Ataupun untuk makhluk-makhluk yang hina. Selain Allah, kullu ma siwallahi alamun. Semua selain Allah adalah alam. Semua selain Allah adalah makhluk. Perhatikan, li ghairillah, kepada selain Allah, kepada siapa? Kepada selain Allah berarti kepada seluruh makhluk selain Allah. Karena satu-satu yang menciptakan hanya Allah. Sisanya makhluk. Nabi itu makhluk. Malaikat itu makhluk. Para wali itu makhluk. Pohon-pohon, binatang-binatang, alam semesta itu makhluk semuanya. Kalau kita menyembelih untuk selain makhluk, selain Allah, masuk dalam bab ini. Menyembelihnya untuk siapa? Untuk bangun jembatan. Menyembelihnya untuk siapa? Untuk jin trakul. Menyembelihnya untuk siapa? Untuk jin penunggu laut hitam. Misalnya terhantum. Intinya selain Allah subhanahu wa ta'ala masuk dalam bab ini. Kemudian kita lanjutkan. Dalil yang pertama dibawakan oleh penulis. Surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Dan kita ini insya Allah sudah menghafal semuanya. Qul, katakanlah, inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan nusuk. Nah, nusuk. Wa mahyaya, dan hidupku. Wa mamati, dan matiku. Lillahi rabbil alamin. Lil istihqaq. Hanya untuk Allah. Istihqaq artinya hak. Yang berhak hanya untuk Allah. Itu terjemahannya. lillahi, yang berhak hanya untuk Allah. Rabbil alamin, Rabb alam semesta. Al-alam, kullu ma siwallahi alam. Semua selain Allah adalah alam. Allah satu-satunya Rabb alamin. Berarti Allah satu-satunya pencipta. Sisanya semuanya makhluk. Salatku, nusuk, belum kita jelaskan arti nusuk. Hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah rabbul alamin. Kemudian yang kedua, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu, dengan hal itulah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan akulah orang yang pertama sekali muslim, menjadi orang yang muslim. Nah, nusuk itu apa artinya? Nusuk itu kita bawakan ucapan beberapa ulama tafsir, itu disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Mujahid mengatakan an-nusuk. Ini cara kita memahami ayat dengan membawakan ucapan ulama tafsir. Gak bisa kita cuma berpatokan kepada bahasa Arab, kita buka sendiri kamus bahasa Arab, gak bisa. Karena Al-Quran itu harus diambil dari salafus saleh. Itulah makna dari bil-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Dengan Al-Quran dan sunnah, berdasarkan pemahaman siapa? Bukan pemahaman kamus bahasa Arab saja, tapi berdasarkan pemahaman as-salaful ummah. Jadi ketika menjelaskan makna-makna dari ayat, ambillah tafsir dari para ulama salaf. Nah, kita ambil berapa ucapan. Nusuk itu apa artinya? Inna sholati wa nusuki. Apa arti nusuk ini? Kan belum mana jelaskan. Nusuk apa artinya? Pertama, Mujahid. Mujahid ini muridnya Ibnu Abbas. Antum tahu Ibnu Abbas kan? Cucunya Rasul. Yang digelari apa? Bahrul Ummah. Lautannya umat. Didoakan oleh Rasul, Allahumma faqihu bidin wa'allimu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah tentang ta'wil. Doa Rasul untuk Ibnu Abbas, pahamkanlah Ibnu Abbas tentang ta'wil Al-Quran, yaitu tafsir Al-Quran. Muridnya Mujahid, beliau mengatakan, an-nusuku al-zabaihu fil haji wal umrati. Nusuk adalah sembelihan untuk haji dan umrah. Kita gak pakai pendapat kita masing-masing. Clear masalahnya. Beres, sudah selesaikan kepada ahlinya. Nusuk apa? Sembelihan untuk haji dan umrah. Sembelihan. Garis bawah itu. Kemudian yang kedua, Sa'id bin Jubair. Ini juga ahli tafsir. Beliau mengatakan, nusuki artinya adalah zabhi, sembelihanku. Clear, selesai. Dua ini cukup saja. Itu disebutkan dalam tafsir At-Tabari ketika menjelaskan ayat ini. Sehingga kesimpulannya, nusuk apa artinya? Nusuk artinya sembelihan. Sehingga kalau kita terjemahkan, kul, katakanlah, sesungguhnya sholatku dan sembelihanku dan hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, oleh karena itu aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku orang yang pertama Islam. Nah, sisi pendalilan yang menunjukkan hukum menyembelih di sini apa? Sisi pendalilannya tiga hal. Sisi pendalilannya tiga hal yang menunjukkan menyembelih itu adalah ibadah yang harus diberikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pendalilan pertama, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Yang kedua, sisi yang kedua, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Yaitu menyembelih hanya untuk Allah, tidak boleh menyembelih untuk selain Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ana awwalul muslimin, aku orang yang pertama sekali akan Islam. Diperintahkan kepada Rasul, ucapkanlah aku pertama sekali Islam, yaitu aku orang yang paling pertama membenarkan hal ini sehingga tidak ada sedikit pun keraguan. Jadi kesimpulannya, hukum menyembelih adalah ibadah yang harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ayat ini dalam tiga sisi. Satu, lillahi rabbil alamin, yang kedua, la syarika lahu, yang ketiga, wa ana awwalul muslimin. Sehingga orang yang menyembelih untuk selain Allah berarti dia telah berbuat syirik. Paham antum? Nah, di sisi pendalilnya tiga hal tersebut. Kemudian dalil yang kedua. Dalil yang kedua, surat Al-Kautsar ayat 2. Ini sering sekali kita dengar. Kalau kita sholat di kampung-kampung, ya kan? Karena ayat itu paling nyaman dihafal. Inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Tiga ayat. Toh. Inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Al-kautsar itu sungai. Sungai di surga. Rasul dapat satu lagi, yaitu haud. Kalau haud itu telaga. Telaga setelah padang mahsyar. Beda dia ya. Kalau Al-Kautsar itu letaknya di surga. Kalau haud itu setelah padang mahsyar. Setelah berkumpul padang mahsyar, mereka akan minum air di telaga haud. Air haud dari mana? Air haud itu dari Al-Kautsar. Al-Kautsar mengalir airnya sampailah ke haud telaga Nabi SAW. Itu dua hal yang diberikan kepada Rasul. Kami berikan kepadamu Al-Kautsar, kata Allah. Fasalli. Apa arti fasalli? Fil amr. Maka sholatlah engkau li rabbika. Li tadi apa? Istihqaq. Berhak. Sholatlah engkau hanya untuk Allah. Wanhar. Inhar artinya menyembeli. Jadi terjemahannya, sholatlah dan menyembelilah engkau wahai Muhammad hanya untuk Allah. Sehingga kesimpulannya, menyembelih di sini adalah ibadah, ya enggak? Karena menyembelih di sini disandingkan dengan sholat. Sholat di sini ibadah bukan? Ibadah. Disandingkan dengan menyembelih. Dua-duanya ini ibadah. Sholat boleh enggak kita berikan kepada selain Allah? Boleh enggak kita sholat untuk selain Allah? Enggak boleh. Karena sholat enggak boleh kita berikan untuk selain Allah, berarti menyembelih juga enggak boleh untuk selain Allah. Karena digandengkan dia. Paham antum? Sehingga orang yang menyembelih untuk selain Allah, dia berbuat syirik. Sebagaimana orang yang sholat untuk selain Allah, dia berbuat syirik. Paham? Hah? Itu sisi pendalilannya. Jadi menyembelih adalah ibadah yang harus diberikan kepada selain Allah. Sebagaimana sholat adalah ibadah yang harus diberikan kepada selain Allah. Orang yang menyembelih untuk selain Allah telah berbuat syirik, sebagaimana orang yang sholat untuk selain Allah telah berbuat syirik. Mudah-mudahan paham ya. Udah berulang-ulang anak ngomongnya. Kemudian kita lanjut pada dalil yang ketiga. Ini kan dalilnya pendek-pendek. Nanti akan ada dalil yang kita butuh penjelasan nanti. Dalil yang ketiga. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. La'anallahu. Allah itu melaknat. Laknat itu apa artinya? At-tardu al-ib'adu an rahmatillah. Itu arti laknat. Laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu, Allah melaknat man, orang yang zabaha, menyembelih. Ini jelas tegas lafadznya itu zabaha. Antum buka kamus bahasa Arab. Kalau enggak punya kamus bahasa Arab, antum buka kamus di HP. Apa arti zabaha? Buka sendiri nanti. Artinya nanti menyembelih. Lafadznya jelas ya. La'anallah, Allah melaknat man zabaha, orang yang menyembelih li ghairillahi, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gitu ya, karena kita mesti kacip beponga. Udah kacip nyarut untukkan orang tuanya kan. Yang dia balas, orang tuamu dia juga. Antum lah yang lebih paham, mana ada mau nyentuhkannya. Paham antum kan? Dia ditangkar dengan kawannya. Umakmu dia ya kan nih. Dia balas, umakmu dia juga. Nah, itu sama. Ketika dia mencela orang tua orang lain, dia balas orang tua kita dicela. Itu maksud dalam hadis ini. Paham? Antum yang cari contoh orang lah. Tidak perlu kita kasihkan prakteknya. Jadi ketika kita itu mencela orang tua orang lain, kemudian dia membalas mencela orang tua kita, masuk hadis ini. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang mencela dua orang tuanya, walaupun tidak lewat lisannya sendiri, tapi karena sebab dia orang lain mencela orang tuanya. Tapi di masyarakat kita, jangankan pakai sebab, ndaan pakai sebab pun jadi. Hah? Main bola, main api, wah mulutnya mulai lihat. Antum lebih paham lah contohnya. Kemudian, la'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang membantu muhdisan. Muhdisan itu masuk di situ ahli bid'ah. Membantu ahli bid'ah. Masuk di situ ahli bid'ah. Allah melaknat orang-orang yang membantu ahli bid'ah. Atau orang-orang yang merusak, yang berbuat maksiat, itu masuk di situ. La'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang-orang yang merubah tanda patok tanah. Zaman dulu kan tanah kepatok ya kan? Geser sedikit lah ya. Nanti isuk geser lagi sedikit lah. Ujung-ujungnya banyak nih gesernya kan. Itu masuk ada sini. Merubah patok tanah di situ masuk ada sini. Allah melaknat orang-orang yang merubah patok tanah. Siapa yang menzolimi orang lain dengan mengambil satu jengkal saja tanah, tawwakallahu, Allah akan timpakan kepada dia tujuh lapis bumi. Orang yang nyuri satu jengkal atau satu ini kan, satu jengkal sedikit saja dari tanah, Allah timpakan dia nanti tujuh lapis bumi. Luar biasa. Bahayanya kita kalau zolim masalah tanah ini. Hati-hati dalam masalah patok tanah itu. Ya geser sedikit lah, ya kan? Sedikit-sedikit, banyak ujungnya. Nah, kemudian di sini kita ingin yang jadi apa inti pembahasan kita adalah la'anallahu man dzabaha lighairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita bawakan ucapan Imam Nawawi dalam Sahih Muslim. Antum kenal Imam Nawawi kan? Imam Nawawi itu mazhabnya apa? Mazhabnya Syafi'i. Punggawanya mazhab Syafi'i adalah Imam Nawawi. Ketika ada perselisihan dalam mazhab Syafi'i, mana ucapan Imam Syafi'i yang mana bukan, maka jadi patokan Imam Nawawi. Ini mengatakan ucapan Imam Syafi'i begini, ini mengatakan ucapannya begini. Kemudian disebutkan Imam Nawawi begini, ya, itu jadi patokan biasanya. Jadi Imam Nawawi itu termasuk punggawanya mazhab Syafi'i. Beliau penjaga mazhab Syafi'i. Nah, di sini beliau mensyarah hadis tersebut, kita bawakan ucapan Imam Nawawi, wa ammad dabhu li ghairillahi. Adapun menyembelih untuk selain Allah, fal muradu bihi, maka yang dimaksud dengannya an yadhbaha bismi ghairillah, menyembelih dengan nama selain Allah. Disebutkan bismi ghairillah dengan nama fulan, dengan nama ini, disebutkan nama selain Allah ketika menyembelihnya. Kaman dzabaha lis-sanami, seperti orang yang menyembelih untuk sonam, untuk berhala. Awis salibi, atau untuk salib. Auli Musa, atau untuk Musa. Auli Isa, atau untuk Isa sallallahu alaihi ma. Auli al-Ka'bati, atau untuk Ka'bah. Wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya. Fakullu hadza muharramun, fakullu hadza haramun, maka semua ini adalah haram. Wala tahillu hadhihi dzabihatu, maka sembelihannya itu haram juga. Sawaun kana dzabihu musliman, sama saja apakah yang menyembelihnya itu muslim. Jadi ketika menyembelih disebutkan nama selain Allah, disebutkan demi nama ini, bukan bismillah disebutnya, demi nama ini, maka hewan sembelihannya itu haram. Baik yang menyembelihnya tadi muslim au nasronian, ataupun orang Nasrani, au Yahudian, ataupun orang Yahudi. Nasso alaihi Syafi'i, ini nas ucapan tekstual dari Imam Syafi'i. Ini ucapan Imam Syafi'i, ini madhab Imam Syafi'i ini. Nasso alaihi Syafi'i, wattafaqo alaihi ashabuna, dan telah sepakat ulama-ulama dalam madhab Syafi'i. Jelas ya? Ini kebawakan madhab Syafi'i langsung. Lalu sedikit lagi. Fa'in qasada ma'a dzalika ta'dhimal madhbuh. Yang kedua, apabila dia mengiringinya dengan pengagungan, mengagungkan untuk menyembelih tadi untuk selain Allah, diagungkan itu selain Allah tersebut, lahu ghairallahi ta'ala, untuk selain Allah, wal ibadata lahu, dan untuk beribadah kepadanya, kana dzalika kufran, maka ini hukumnya kufur. Fa in kana dzabihu musliman, apabila yang menyembelih itu muslim, qabla dzalika, sebelumnya, sara bidzabhi murtaddan, maka dengan menyembelihnya dia langsung murtad dari agama. Ini ucapan Imam An-Nawawi. Kesimpulannya, orang yang menyembelih untuk selain Allah, disebut nama selain Allah, diingin dengan pengagungan, maka dia murtad kalau dia muslim. Jelas ya? Dan hewan sembelihannya itu haram, tidak boleh kita makan. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah azan salat Isya. Tabarruk. Seorang yang menyembelih itu biasanya kan ada dua tujuan. Tujuan pertama, ingin dia makan. Dia makan sendiri, atau ketika tamu datang, dia nyembelih untuk memuliakan tamu, ya kan? Tujuan yang kedua, menyembelih itu sebenarnya bukan tujuannya untuk dimakan. Tujuan utamanya itu untuk beribadah. Berarti menyembelih dibagi dua sini. Pertama, tujuannya untuk dimakan. Untuk dimakan atau memuliakan tamu. Menyembelih untuk dimakan atau memuliakan tamu itu dibagi menjadi tiga kondisi. Kondisi pertama, saat menyembelih menyebut bismillah, maka halal dan ini yang syar'i. Yang kedua, menyebut nama selain Allah. Misal, ini misal ya. Demi Isa, misalnya demi Isa. Atau demi-demi yang lain lah. Intinya yang disebut itu nama selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi bangkai. Dan syirik kecil. Maka dagingnya jadi bangkai dan ini perbuatan syirik kecil. Menyebut nama selain Allah ketika menyembelih. Yang ketiga, kondisi yang ketiga, tidak menyebut nama Allah dan nama selain Allah. Maka jadi bangkai dan tidak syirik, dan tidak syirik. Ini kasus pertama, seorang menyembelih untuk dimakan. Jadi dimakan sendiri atau dia untuk memuliakan tamu. Jadi ketika tamu datang disembelih, dimakan bareng-bareng misalnya kan. Ada tiga kondisi. Ini kondisinya. Kemudian kasus yang kedua adalah untuk ibadah. Menyembelih itu untuk ibadah. Jadi dibagi menjadi dua. Satu untuk Allah, maka ini ibadah yang mulia dalam Islam. Yang kedua, untuk selain Allah, untuk selain Allah. Contohnya apa? Contohnya mengagungkan penghuni kubur, mengagungkan wali, dan yang semisalnya. Contohnya itu ketika dia menyembelih untuk selain Allah, contohnya mengagungkan penghuni kubur. Tujuannya itu mengagungkan orang yang dalam kubur tersebut sehingga dia menyembelih. Seseorang yang menyembelih itu tujuannya ibadah. Sebenarnya tujuannya bukan untuk dimakan sebenarnya. Tujuan utamanya adalah menyembelih, darahnya mengalir. Itu tujuan utamanya. Berbeda dengan ini, menyembelih untuk dimakan. Contoh untuk ibadah, contohnya kurban. Kurban sebenarnya hakikatnya itu bukan untuk dimakan. Hakikatnya itu untuk ibadah, itu mengalirkan darah. Contoh lain akikah. Akikah juga menyembelih kan? Tapi sebenarnya intinya itu kita mengalirkan darah untuk berkurban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, faedahnya dagingnya bisa kita makan. Nah, kalau dia menyembelih ibadah untuk selain Allah, itu tujuannya untuk mengagungkan penghuni kubur. Atau dia ingin bangun jembatan, di situ ada penunggu jembatan. Kalau enggak diberi sesajen, nanti ngamuk ya. Disembelihlah. Nah, walaupun dia menyembelih, menyebut nama Allah. Perhatikan ya, niatnya untuk mengagungkan selain Allah tadi. Untuk disembahkan kepada Nyai Roro Kidul misalnya. Untuk diberikan ke sungai-sungai atau lautan-lautan. Bismillah, dia sembelih. Walaupun dia nyebut nama Allah, tetap itu hukumnya syirik besar. Nah, berarti kesimpulannya di sini. Syirik besar walaupun disebut nama Allah. Nah, ini kesimpulan dalam masalah menyembelih tersebut. Jadi hati-hati ya, pengagungan itu berbahaya. Walaupun dia menyebut nama Allah, tetap ini kasusnya syirik besar. Kata Imam Nawawi, jika dia muslim ketika dia menyembelih, murtad, dan dia langsung murtad dari agama Islam. Nanti hadis terakhir akan masuk nanti. Kita mungkin cukup sampai di sini dan